Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon. Piye sing jelaske karo wong wis lakoni tekan semene, nek akhire bakal bubar pisahan, koe kegodong tresno karo wong liya. Lakoni tresno tekan tuwa, orang liyamu aku ning atimu, nanging saiki atimu ana wong liya. Ibarate sok mendung sore mbolarani bengi tak tangisi.